sepur angkolawu layune menyang Jakarta. Ancur ancure atiku bacut edan kowe ra tresno. Sri Tanjung larane pacaran urung, wis tak pikir wis tak petung, petuk bapakmu sesuk tak pentung. Sepur Argo Lawu layune menyang Jakarta. Ancur ancure atiku bacut edan kowe ra tresno. Sepure Sri Tanjung larane pacaran urung, wis tak pikir wis tak petung, bacok bapakmu sesuk tak pen.